Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh-sepuh pun diri sembahyang timur, para hadirin wal hadirat yang kami mulia. Alhamdulillah kita lagi senajan panas-panas ini lagi ini pinaringan jembar hati derek peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkang minangka umat kita ini minangka umat. Alhamdulillah kita ini umat dengan gadah nabi menungso sing termasuk wong sing duwi nabi, sebab boten kabeh menungso itu duwi nabi. Betul kape menungso itu duwe nabi. Padahal nabi niku wajib kanggone menungso duwe nabi. Mila Gusti Allah niku per periode ngedonaken nabi. Kagem napa? Gue gandolannya menungso, gue gandol menungso, binjang wangsul dan tengah sanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam ini gandolannya menungso, ini buatan gandolannya awak dewi, awak dewi jaring lain. Zaman Fir'aun gandolannya menungso itu Nabi Musa. Zaman Namrud gandolannya menungso itu Nabi Ibrahim. Zaman Romawi gandolannya menungso itu Nabi Isa. Nah zamannya awak dhewe ini gandolannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila ya bejo awak dhewe iki termasuk wong sing duwe gandolan wangsul dhateng ngarsanipun Allah. Sebab awak dhewe iki termasuk menungso. Menungso niku telase mboten teng mriki. Enteke menungso niku mboten teng mriki. Enteke niku teng akhirat. Nek bangsa wedhus niku enteke teng mriki. Ono iwak entek itu, ono kucing, ono teleng entek itu. Nek menungso niku bali wangsul dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku bedane lho kene to. Dadi menungso niku sesuk wangsul. Sebab menungso niku saking langit. Jadi kita ini sejatuh sipun ini penduduk langit. Ini desain penduduk langit. Ini penduduk mriki ya bangsa wedhus ini penduduk mriki. Mula ya Allah membedakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manungsa ini digawe paling apik. Sebab manungsa ini mriki ini pendatang. Guna apa? Ini ja'ilun bil ardi khalifah. Manusia itu gua mimpin. Mimpin apa ya? Mimpin sing teng mriki, napa mawon. Wedhus niku calone dipimpin. mula sak kuwate wedhus ya kalah karo menungsa. Singa niku calone dipimpin, mula sak kuwate singa ya kalah karo menungsa. Iwak niku calone dipimpin, mula sak pintelo nglangi kaya apa karo menungsa niku ya kalah. Ya dijaring ya kena. Ya mboten kena dijaring ya dipotas. Ya mboten kena. Mas, mikir aja utek-utek ae jarno banyak. Kula niku nek ngaji pancen mboten pati banter suarane. Nek sampean pengin ngaji sing banter golek teko FPI banter. Ya, nek kula ngaji niku kupinge mawon dijembarno iki krungu. Jembarno banter. Ngono ae ya. Apa sing ora kalah kali menungso nek tenggine? Apa yang kalah? Angkasa itu sakmono gede nih, karo menungso yang kalah. Kayak pesawat lewat. Segoro itu kaya sakmono kuat nih. Karo menungso digawe perahu. Oncen ini pemimpin nih, pemimpin-pemimpin nih. Digawe paling apik ini jainul bil ardi khalifah. Lambene wedhus ku asli mriki ya, mek ngono tok. Nek lesu ya munine namek mbek nek pengin rabi mbok kok ne wedhus. Tapi nek menungso niku opo e ditirokno. Bahkan lambe menungso niku ora omong niku iso omong. Iso ewek-ewek, iso mencul lambe menungso. Tangan niku mboten iso omong, tapi iso digawe omong. Lha omong-omong ahsani takwim iki. Dadi laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Paling apik. Sesuk niku wangsul. Sing paling apik ngeten iki. Terus kon mulih sesuk wong suwe elek teng mriki wong pancene pendatang langit sing sesuk mulih mulo digawe elek. Nek asline lu menungso ya ra iso mati. Asline ngono. Penduduk langit iki ora iso mati asline ngono. Nek cara asline ngene iki. Malaikat iki penduduk langit ora iso mati, mboten ngriki ora mati-mati. Iblis iki penduduk langit teng mriki ora mati-mati. Tapi nek menungso niku wong calone dikongkon mulih mulo dikeki mati. Nah supaya iso mati menungso niku dibungkus ngoten lho. Dibungkus ngangge rogo niki. Nah niki lak namung bungkuse tok niki. Nek niki lak dudu menungso asline ngoten. Nek ngarep kula iki lak ora menungso niki lak bungkuse niki. Lah bungkus ya tergantung karoserine le gawe teng pundi. Nek karoseri kok bungkuse ngene tok gawe ning mbayat. Ya metune kaya ngene niki pesek-pesek rembes-rembes ngene niki. Nek gawe ini teng Eropa ngono ya gede dhuwur rambut abang. Nek gawe ini teng Afrika ngoten ya ireng gosong kaya kopi ya. Nek gawe ini teng Cina ya tembem-tembem sipit si sipit. Nek gawe ini teng Indonesia ya ya ngeten iki wong asli de ngoten. Bungkuse niku teko panganan bayat. Sego, iwak pangan kali wong bayat, mangke ana sing metu dadi uyuh, metu dadi taek, ana sing metu dadi umbel. Nah ini disimpen tengri, nabi ini nutfah utawa mani. Nah makanya terus digawin menungso nih, mani ini gaya menungso. Nah mula menungso ini terus mani dicampur, terus jadi segumpal darah, terus segumpal daging. Nah baru dileboni menungso. Menungso ini agak dilebok no. Niku. Nah saat suruhnya menungso melebok ini aku mesti ditakoni. Alastu birobikum siro lali rane aku pengiranmu nyawa niku jawab qalu bala syahid nangge ya Allah kalau jadi saksi nih penjenengan niku gusti Allah fan fukur ruh mulo ruh nyawa ini disepul jero daging niku lanjut dagingnya niku urip tek tek tek emplek emplek daging cencang otot di tekno balung bungkus kulit tuku liram rambut sangang ulan metu. Nah begitu metu sing ketok bungkuse menungsone wis manggon ning jero rogo. Lah bungkus ya niku wau tergantung sing gawe. Nek sing gawe pesek ya metune pesek. Sik gawe ireng metune ireng, sik gawe kok bangir metune bangir. Sik gawe kok ayu ganteng lah metune ya kaya kula barange tapi iki. Lah niku casing. Wong Jawa ngarani rogo. Nek cara Al-Qur'an disebut jasad. Lah jasad niki sebab gawean mriki mula ya iso entek. Lah niku sing nyebabaken sumarodatnahu asfala safilin. Yo nulis kari-kari suwe-suwe dadi elek. Ning dadi elek iku apane? Buntele. Bungkuse iki sing dadi elek. Lah sampean mangan gedhang. Gedhang niku suwe-suwe bosok. Sampean mangan pitik, daging niku suwe-suwe bosok. Sampean mangan pari, sego niku suwe-suwe mambu. Mula saripatine barang mambu, saripatine barang bosok, begitu dipangan digawe rogo, rogo niku suwe-suwe ya bosok. Suwe-suwe ya elek. Lha niku lho mula laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim mlebu nang akhir summa radadnahu asfala safilin nuli kari-kari dadi elek mata maune padang dadi peteng dengkul maune gagah dadi linu ayo apa sing gak elek pipi maune kenceng dadi kewer kewer. Iku menungso. Lha niku hukum sumarodatnahu asfala safilin. Nuli kari-kari dadi elek dadi pedun. Niku. Lha niku hukume menungso. Mula menungso niku wis paling apik, lahir ngono wis sapa sing ngalahno menungso. Bayi wedhus lahir gak ana sing ndelok. Tapi nek menungso kabeh ndelok. Bayi menungso iku apik kabeh, bayi irian, bayi pundi niku apik. Dara yo an ngambung bayi menungso iku. Tapi ku nek wis sumarodatnahu asfala safilin, umur suwidak ora wis mulai elek. Wis gak ana wong gelem ngambung. Ditukno lumoh. Nyoh-nyoh ngambung ngono mah. Cilek niku omong sak omong dinteni menungso saking apike. Iso muni atah-atah ngono wong tuane wis seneng bancaan. Apa nek wis tuwa kakean omong blengerno apa? Ngomong kadang kesleo, ngomong karepe anu wis pikun apa meneh. Nggih. Cilik mata ini padang api ini ini semua yang dikocok mata ini yang dikocok mata ini bentuknya si elek medet kabel menumpuk cilik dicewoki ini gede serana yang nyewoki cilik dituntun-tuntun ini wis gede rana wong nun wong nuntun ini aku menungso ngira engkau ini wis rampung itu batangnya ini ora ana wong doyan larangan batang iwak bedhek larangan batang keting keting ini sik royokan batangnya ini batang apa? Apa sih biar sembilang digereh ini sik royokan batang menungso royokan ngubur kono wong arep wayu kaya apa nek wis ditinggal nyawane kono wong doyan nyora biyen wis mati ora biyen mau wong pon cah cilik wedi kok mayit nang ra dikubur digawe ngarep masjid kok sampe 40 dino sak desa iki sepi mlayu kabeh lho niku sumarodatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat kejaba wong sing iman tur kelakuane apik dari kabeh dadi iman kejaba kabeh dadi elek kejaba wong sing iman tur kelakuane apik. Nek wong iman tur kelakuane apik. Ora dadi elek. Mboten dadi elek. Saman delok kiai-kiai nika. Lho imane apik, kelakuane apik nggih, matur nuwun. Mbok ana larutan penyegar iki, Pak. Kula niku mboten panas dalam. Ini lak minuman suudon tadi. Pokari ini rumah sana kiai ini kurang cairan. Larutan rumah sana kiai ini panas dalam. Boten sehat loh. Bon. Kiai-kiai ini sing iman apik terus kelakuannya apik. Ini ku ternyata boten elek nih. Cilian ini ngomong sa omong dinteni. Tua kaya napa nek kiai sepuh nika omong sak omong dinten dinteni cilik dituntun-tuntun kiai-kiai sepuh niku royo anun tuntun cilik dicewoki kiai-kiai sepuh niku gelem ngono royoan nyewoki santrine niku dari ngono omong sak omong dinteni wong lha niku nang donya ngomong mung keto. Dan ini kekuatan amanu wa amilus so lihat. Tapi wong nek ora aso lihat ora apik. Tuwek ngono ya mambu sapa sing marep. Cili opo diambung-ambung. Ambok sugiyo maune tapi nek wis tuwek salah sarasan. Jadi iku bedane amanu wa amilus so lihat. Mula menungso niku diajari amanu. Lah amanu mboten iso ngarang ngoten lho. Nek amilu sholihat niku iso rada ngarang-ngarang sithik iso. Tapi nek amanu niku mboten iso dikarang niku. Sebab amanu niku iman karo sing gawe awak. Sing gawe awake dhewe. Lah niku mboten iso dikarang. Lah mula supaya menungso niku tetep amanu mula Gusti Allah ngedunke nabi lan rasul niku supaya menungso niku amanu niku didunke nabi karo rasul. Lah Nabi Adam menungso kawitan ya mboten diulangi golek nabi wong kenal Gusti Allah. Nah nek kaya awak dhewe niki ya kudu diulangi. Awak dhewe niki wis ora kenal pangeran. Sebab napa awak dhewe niku wis transmigran nomor kesekian transmigran paling suwe. Awak dhewe kok asli wong Depok Mbahyat ya. Terus bareng ngono pindah Jakarta. Sing pindah niku mboten sah diceritani Mbahyat niku isih ngerti. Senajan gak tahu mulih ngoten niku isih iso crito Mbahyat. Tapi anake ngono sing nek wis gak tahu mulih crito Mbahyat niku karek separuh teng Jakarta mungkin basa Jawa ngono wis gak ngerti. Kandhane trusupen niku apa itu ngono wis kana. Iwak sembilang ngono mungkin wis ora ngerti niku, apa meneh putu. Nek wis kelas putu wis garok pisan kadang nek sekali mulih ngono tok tekan kene sing kene malah melok bahasa Indo. Nek wis wis gak gelem basa Jawa. Buyut tanpa wis garok. Mula wong wis pindah niku wis mboten apa meneh tekan canggah, tekan wareng, tekan udeg-udeg, tekan gantung siwur, tekan tarangan bodol, tekan gedepok bosok ngono. Wis wis garo. Lah menungso niku ya padha. Nabi Adam niku iman kawitan ya ngerti kok Nabi Adam niku pindahan kok kampung akhirat pertama kok. Gak usah dikeki nabi roh, tapi anake Nabi Adam wis garo. Wis ngeyel. Wis dablek jenenge Habil kali Kobil wis gelut. Alah Pak paling karepmu dhewe. Rabi ya golek sing ayu kok lha apa dadak silang-silang ngene. Pasanganku sing ayu tak peke niku Kobil wis ngono. Aman bayangno iku nabi nomor 1 anake wis garo. Nek menungso niku pindahan teko akhirat. Apa meneh nabi nomor loro zamane Nabi Idris. Nabi Idris niku mawon sampai judhek ditakoni umate. Angger Nabi Idris kandha, "Yo Kang, ibadah sesuk nek ibadahmu apik mlebu swarga. Niku umate pun takok. Apa sampean tau urus swarga kok aja-aja? Coba sampean bae iku nabi nomor 2 lho kan. Nabi Idris iki wis ditantang karo umate padha-padha gak ero ae kok ngejak-ngejak. Ayo-ayo ngene ibadah oleh swarga. Swarga iku ning endi? Kon tau ero ta Idris? Lho wis ngono lho coba sampean bayangno. Nabi Idris iki sampe judeg bayangno umatku iki tak dikandani. Lah sing ngerti kare Nabi Idris tok dikandani malaikat. Nang liyane ha wis blas wis gak ero. Alah iki paling gawenanmu dhewe Idris. Lho iki nek ono dicatet malaikat catet apa ndi wong gak ono iki lho kok. Cota catet iki jare sapa? Wedhus ini gak tak kawinno ya gak manak lho pangeran ini ngendi? Gedang iku ya nek tak tebang ya tugel. Pitik ini tak beleh ya mati nek gak tak beleh ya urip. Kowe kono cerita pangeran nang ngendi pangeran niku lho gak ono. Niku mati nabi nomor loro iku wis ngono. Lagi tekan nabi Idris mulo nabi Idris iku akhire saking judheke matur teng Allah, ya Allah kula niki ditakoni umat kula, kula kepengin roh swarga niku kaya napa kula tak bisa cerita. Wong kula dhewe sing teko mriki ya namung Jibril tok. Kula ya tak delok to, kala-kala tak delok swarga iku piye. Sampai akhirnya Nabi Idris niku kokon poso karo Gusti Allah. Poso mutih. Sampai akhirnya Nabi Idris niku hijabe buka roh malaikat. Begitu roh malaikat oh iki pembantune Gusti Allah. Roh mulai rada lega. Oh iya tenan, malaikat iki ana. Tapi karena kepengin delok swarga, Nabi Idris iki ya duwe pikir wong menungsa, akale urip. Piye carane aku iso delok swarga ya? Akhirnya Nabi Idris iki duwe cara perlu malaikat serenge lah. Begitu perlu malaikat serenge, Nabi Idris ndonga, "Ya Allah, sakno malaikat srengenge ya Allah. Panas entang-entang kaya ngono nika ya Allah. Mbok ri apa mbok srengenge iki dikeki adem ya Allah." Lha ngono niku seketika srengenge niku slep adem. Malaikat srengenge kan kaget. Lho ya Allah, kok srengenge ini adem ya Allah? Iya didongakno nabiku jenenge Idris ya lho. Ngoten ya Allah. Kapan-kapan kula tak cuti yang sal mboten ya Allah. Cuti yo aku tak matur nuwun nang Idris. Mula malaikat srengenge medun marani Nabi Idris. Assalamualaikum ya Idris. Salam. Kenapa Kang gak aku arep matur nuwun sampeyan wis ndongakno aku? Srengenge ini saiki wis gak panas. Wis padha-padha lah wong jenengane sesama makhluk harus saling mendoakan. Tapi aku pengin takok lho kok sampeyan mudun iki nek srengenge ini gelundung piye? Ya gak wong boloku akeh aku koordinatore tok. Boloku iku akeh. Lah nek ngono berarti nek bolone sampean akeh cerita malaikat akeh iku ana tenan. Ana iku pancen boloku akeh tenan. Berarti nek ngono ana cerita malaikat sing ganas iku ana. Iya iku malaikat Izrail. Iku kancaku iku ganase ora umum. Lah nek ngono aku tak kenalan oleh gak. Ya oleh wong iku ya kancaku sesuk tak SMS-e karo ning kono. Cara awak dhewe ngono. Akhirnya malaikat Izrail medun Nabi Idris, ya malaikat srengenge nanti mak Nabi malaikat Izrail. Lah iku kok dilungkas teko. Pokoke itu malaikat Izrail teko, Nabi Idris kepeden ketakutan. Wedi ngoten niku. Sopo iki Idris iki dengan golek aku? Malaikat srengenge Kang aja keras-keras iki Idris mono kancaku. Ya wis. Mbok sampean berubah dadi sing rada ora serem ngono. Ya ora malaikat Izrail cling rubahe dadi menungso. Akhire terus malaikat Izrail rupa menungso, Nabi Idris ya gak patek wedi. Ana apa? Mboten ya Izrail, aku iki ditakoni umatku. Jare sampean iki sing bagian iki jabut nyawa iki aku pengin ero. Ya iku bagianku. Sampean pengin tak jabut ta? Iya, jabuten aku cek iso cerita, jare rasane kok lara. Ya wis nang turu tak jabut. Jabut-but 10 menit dibalik no maneh. Begitu dibalik no maneh. Malaikat Izrail apa Nabi Idris sih lho, jare loro, kok gak loro? Ya gak wong kon-koncone kancaku aku gak enak. Terus lah terus nek aku iki urip meneh, nek sing mati iku nandi? Nek sing mati tak pasrahno kancaku jenenge Ridwan, sing apik lan sing jablek tak kekno Malik. Aku dolan mrono oleh gak oleh wong iku ya kancaku engko tak anu tak kabarane kono tak SMS-e ngono. Akhire delok neraka, babar delok neraka delok suar swarga. Lah begitu delok swarga, iki ternyata kampungku sing asli. Dah kok enak tenan ning swarga iki. Pengen mangan gandik apa-apa langsung mikir tok panganane teko. Pengen bojo mikir tok gandik ngrawati, wis teko wis gak kelambenan. Enak ning kene iki. Gak wis-wis aku. Ternyata walal akhiratu khairul hakaminal ular wis. Aku ning kene ae lho. Kok oleh ning kene iki syaratnya kudu mati dhisik. Wis dek iki wis mati tak konono 10 menit lho. Wis lewat rokok iki kudune wis ngono. Oh ya wis nek ngono wis kari ning kene lha niku. Akhire Nabi Idris iki kari ning swarga. Lha sampean mesti mikir to iki crita iki onone nek ndi? Ning Quran ya ora ono. Ning hadis juga ono. Iki biyen kula niku goleki crita niki niku ketemune teng Taurat. Sebab napa Al-Qur'an niku enten tiga ahlul kitab. Sing setunggal Yahudi, sing setunggal Nasrani, sing setunggal Sobirin. Yahudi niku ana penjelasane umat Nabi Musa, Nasrani dijelasno umat Nabi Isa. Lah Sobirin niku mboten enten penjelasane. Iku umat sapa? Akhirnya tak goleki ketemu teng Taurat. Niku wau critane ternyata Sobirin niku umat Nabi Idris. Tekan saat ini kita senter nih tentang perbatasan Iran-Irak ngenteni Nabi ini. Sebab Nabi ini kari teng langit. Saat ini disebut Sobi Ahmad Da'iyun. Ibadahnya sembahyangnya sedina ping pisan nek madhep ngetan. Nah syariate niku sing abot niku ana sitok abot napa ngamini bojone sedina ping 100. Niku nek kecekel wong bayat wetane yo cuklek. Lho niku syariat. Lho niku umate Nabi itu ketresut sawu. Sakjane Nabi didurna maneh. Nabi didurna maneh. Dono ngelingno menungso supaya duwe iman. Lah terus Nabi begitu menungso dadi akeh wis dadi sak negara, negara Mesir ngono, dunke Nabi Ibrahim. Dadi negara sak Romawi dunke Nabi Isa. Terus ngoten niku lah, begitu terakhir niku suwe jarake niku. Atusan tahun niku lagi ana nabi meneh jenenge Nabi Muhammad. Nah, kira orang didunke Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad niku nggo ngulang iman awak dhewe. Awak dhewe iman, dhewe ngerti bilih sing duwe donya niku Gusti Allah. Wis mek ngono tok asline tugase niku. Mula menungso niku sing pokok niku iman. Ngandel nek sing duwe donya niku Gusti Allah. Niku tok e wis cukup. Asline mek ngono tok. Duwe iman niku wis cukup, pokoke sing penting menungso niku ngandel nek donya niku sing duwe niku Gusti Allah. Ngono tok. Dadi illal ladzina amanu kecoba wong sing iman. Lah iman niku pokoke ngandel nek Gusti Allah iki sing duwe donya. Ngono tok pokok niku. Bar ngono sampean nurut gelem sembahyang syukur. Nurut gelem poso syukur. Nurut gelem haji syukur. Ning sing pokok niku ngandel nek sing duwe donya niki Gusti Allah. Wis niku tok. Nek sampean kok ngandel tok ora gelem sembahyang iku jenenge ndablek ngono to. Ora kafir. Ora musyrik. Ngono. Dadi mula rukun iman niku karo rukun Islam niku. Niku sampean cekel niku iman alladzina amanu niku. Mula kadang ana wong imane ya iman. Tapi kok ora gelem sembahyang. Ya sih gue urusannya pengiran, tapi kan rasa melo-melo. Di kongkon, dia ini di kongkon mau gak gelem ya wis. Mana? Iku ada tak? La la la la la. Lho iso ana sing tarkim. Niku adzan napa tarkim? Ana sing adzan, ana sing tarkim. Wis sembuh lagi ya, ngaji terus saya wong ora cetho. Gak jelas adzan napa tarkim. Ini kalau dia langgar kakek ini bingung nombong. Ya sekaruan istirahat break. Ngandani tok nek donya iki ana sing sing duwe mek niku tok. Asline ngono mek ngandani niku tok. Dadi amanu iman niku pokoke menungso niku ngandel nek ning donya iki ana sing sing duwe lha niku Gusti Allah. Lah syukur sampean gelem nglakoni. Dadi niku jenenge rukun Islam. Syukur sampean gelem nglakoni. Ana salat, ana zakat, ana poso, ana haji. Lha mulo sing liyane niku iso dinyang. Sing gak iso dinyang niku namung iman niku gak iso dinyang. Syahadat niku mboten iso dinyang. Soale iku urusane kali Gusti Allah. Wa kafa billahi syahida. Nek salat niku wis iso dinyang. Wis ora patok, wis ora paten kowe, wis iso dinyang. Ruwet ngono, iso di jamak. Wis walah ruwet-ruwet iki ruwet-ruwet dirangkep iso. Sing iso dinyang nek salat iki. Tapi nek iman iki ora iso dinyang blas wis pokoke. Pokoke asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Nabi Muhammad iki gak iso dinyang. Sampeyan waca ana seksine dhewean niku sah. Tapi nek salat niku wis mulai iso dinyang salat niku. Kaya kula ngene iki sering kenyang pisan. Kula niku jarang sedina sembahyang ping 5 niku jarang. Mutar terus kula niku bendina sembahyang mek ping 3. Niki wae umpun kula. Zuhur kali asar pun tak rangkep niki wae. Nah kula musafir terus. Mau terangkep mawon loro-loro riyo. Jamak takdim qasar. Lho. Mungkin maghrib ngoten niku ya rangkep pelih ketoke niku wong sing tendalan. Maghrib karo isak karek dipilih takdim napa takhir. Ning sing ra iso dipindahne subuh. Ora iso nang usul li fardhu subuhi rakaataini majmu'an bidhuha ngono ra iso. Jadi mulo salat sing wis wis iso di wis indah kok wis Gusti Allah wis kompromi karo menungso nek rupek ya rangkepen. Sik rupek banget kok dirangkep kok isih kedawan dikosor. Turu bablas ngono dikodok. Mirek kok kotor kabeh ngono. Hormat waktu. Menak pokoke mbayane wis nyang-nyangane ana. Jadi kula uang itu sing pokok niku jadi alhamdulillah kenal Allah, kenal singgo, singgo mula mula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pokoke anggere duwe niku mlebu swarga sesuk niku. Wong sangune niku nameng syahadat niku tho, mlebu swarga niku. Wis ditakoni misale lha piye sembayangmu? Nggih ya Allah. Nah terus nameng setahun pisan riyoyo. Oh ya parkirmu sebelah kono, berarti kayak kono dong. Terus iki salat nggih ya Allah, seminggu pisan Jumatan, ku parkirmu sebelah kono. Ana nggone. Mula Gusti Allah niku duwe mesin cuci kok wadah. Ana jahim, ana jahanam, ana wel, ana khutamah. Iku lak mesin cuci iki. Mungkin wis diubah kok sahadate ketok uncalno ning swarga. Jadi enak. Mula sampeyan aja ngasih ucul sahadate, aja ngasih ucul. Ning donya aja ngasih ganti Gusti Allah wis meh ngono to. Mula kula niku weling nek tenggen kula niku tesih kathah. Tiang niku wis ruwet nyambut gawe niku ngono. Niku terus mbleset golek pesugihan ngono ana. Kula niku anggere ana wong aja. Kula niku nate diparani wong enem niku mara. Pamit karo nangis. Gus kula pamit napa? Kula ajeng pamit ora petuk ning akhirat kali panjenengan. Niku piye? Kula ajeng ganti Gusti Allah. Lah ngopo? Utang kula wis mboten iso nyaur kula niki. Lah carane piye? Kula ajeng golek pesugihan. Niki wong enem nipun siap resiko apapun ajeng mek pesugihan. Tak tangisi kali kula, aja. Kula tangisi wong enem nek aja. Wis ngene wae yo. Nek utangmu sakmono akeh ra iso disaur, aja golek pesugihan. Tak kei donga nang malinga kula ngoten iki. Lho sampe ngoten niku kula. Saking aja ngasih ganti pengiran, tak kei donga. Aku ndek donga nang malinga. Iki nek telung dina kowe maca donga iki ora bakal kecekel. Ning malinge aja menungso aku. Nah ono apa sing saged maling njugilo ATM-mu lho ngono. Mesin ATM tak kon njugil. Ya dijugil tenan karo dhek tak kei donga niku. Telung dina nggawa truk niku oleh sekitar 15 kotak ATM niku. Sing siji utange niku 1 miliar, sing siji niku tuntas kabeh. Pun tampung. Lha niku ngomong ngene. Nanti bahane ganti pengiran kula niku. Ya sembuh niki ikhtiar kula ngoten lho. Niku bener apa ora wis kula rapat mikir wisan. Pokoke ngojo. Pikir kula nek niku lak isih urusan donya urusan nyolong kok. Ana hukume ning neraka. Nah, tapi nek ganti pengiran niki baro ah kok Gusti Allah lepas tangan wisan. Lho. Tapi jenenge wong goblok sing nyolong. Ngelas ATM niku dilas dibuka niku teng desa. Karo tukang lase kelontongan itu buat pinggir dalan. Nah ya konangan polisi saat ini kita sih tenggiru penjara paling kurang rong tahun nebe. Kulo kadang ini ono wong harus ngus kulo jenggolek toyol ojo. Mending nek wis ente opo utang obang lah kok wayai bayar melayu wong kulo yang melayu nih. Nih ku ono hukum neng dunia tapi neng akhirat itu. Wis iso ana balasane tapi niku sampe terus golek pesugihan raja. Lho niku soalé nopo? Niku ora iso dinyang nek ganti pangeran niku. Nek wong ora sembahyang ngono niku ana sebutane fasek ngono. Fasek niku isih mlebu swarga, mek rada mburi ngono to. Dadi lho iso salat niku iso dinyang mulo salat. Poso. Poso niku ya wis iso dinyang poso niku mencret ngono ya ora ya wis ora apa-apa. Sok dibayar pas ora men mentre famangkana minggu maribun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Seposo niku wis iso dinyang. Zakat apa meneh? Kere ora perlu zakat, malah nrimo zakat. Haji ya wis iso dinyang, manis tata'a ilaihi sabila. Lha niku lho tugase nabi niku ngulang iman. Bar ngono sing diulangi kok terus melangkah ke sesuatu yang berikutnya. Lha niku barokah kok Gusti Allah. Allah kok terus bar iman kok gelem sembahyang, gelem poso, sampai gelem gawe langgar, sampai gelem gawe mulutan. Nah niku wis termasuk ngene. Jenengan kula niku wis biasa, ya sembahyang ya sembahyang. Ning urusan mangan urung iso resik. Ana sing wis gelem sembahyang tapi dhisik ngingoni babi ini coba ayo. Teng mriki lak islame pun resik wong daerahe para wali. Dengan kula mriku. Sing kathah sing aneh-aneh. Anake teng pondok niku iuran 250.000 dolke kirik niku isih ana coba. Langge lan ora ngene kare biasa kula ngomong wong iki duwe apa? Dadol kiri, ayo, ini bisa rampung, gak ngerti. Kok urung ini tak bayari, wong urung. Pikir pula, ya wis lah, anaknya aku sing nuturi, ben wong tuane sesuk sing nuturi anaknya. Ini. Lah mula zaman Nabi niku, sing pertama diulang niku iman. Sembayangin nyusul, sembayang itu diulang no bar Isra Mi'raj. Haji itu diulang no bar Isra Mi'raj. Bar Kanjeng Nabi petuk dhewe karo Gusti Allah lagi dikongkon sembahyang. Zakat niku ya ora langsung diulang no, sing diulang resik niku iman kali Gusti Allah. Lha niku sing pokok. Lha niku lho mula laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma raddadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilushalihat. Wis iman sik lagi gelem nglakoni apik, gelem poso, gelem sembayang, gelem haji, gelem apik karo tangga, gelem omong anak yatim. Lha niku niku amilushalihat. Mula sapa kadang ya sampe aja sak nyalano. Ana wong niku iman tapi ndablek sing ora umum ya. Ya ana. Ya iman wong bayat. Ra ana wong bayat iki kok ra iman. Ya iman. Tapi ana sing mendem gak leren-leren. Ya ana. Ana sing iman tapi dadu gak leren-leren ya. Ana apa yo terus gak iman. Ya iman. Cuman durung amilus lihat durung gelem nglakoni ya. Ape lebu suwarga ya insya Allah mlebu, cuman mampir nang rokok pirang tahun lah gak ngerti niku kula. Demeng lupa. Lah mula bejo awak dhewe niki termasuk wong bejo duwe iman sing digawa karo Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi niku ora wong bayar. Nah mula nek peringatan Maulid ngene niki lak terus diulangi ngene niki. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah. Lahire Nabi ning Mekah. Dadi nek Nabi niku nggawa iman, sing iman kawitan ya wong Mekah. Sabare wong Mekah, lagi wong mati, wong Madinah. Wong Mekah sing iman ra ono seprapat to kok. Diulang Nabi lho. Mula nak dhewe ku rasa dadak kok ngoyo. Oh dhewe iki paling kelas e kiai. Ngulang wong ndablek iki rasa dadak gelo wis jarno maot. Oh nabi iki lho ngulang wong Mekah. Ning sing ngandeli ora ono seprapat to, Mbok. Iku nabi langsung. Nabi langsung ngulang wong Mekah, lahir nang Mekah. Dadi nek muni amanu kawitan ya wong Mekah. Jadi umat Nabi Muhammad sing iman kawitan niku wong Mekah. Wong Mekah ya ora wong pesek ngene uga. Lumayu ganteng ngono Mekah. Gagah-gagah gedhe dhuwur wong Mekah. Lho wong Mekah kok iso iman niku yo. Apik pisan zaman semono. Mula Kanjeng Nabi niku ora kok terus wong digepuki ngono ya mboten. Lha sakniki ulangane nabi niku lak ya ora ono sing enak lho. Mula sampean nek ngerti wong Mekah ngopo kok gak ono iman kabeh. Kok mek seprapat ngene. Ulangane gak enak. Islam niku lak gak enak. Sing enak niku lak gondol bojone wong nang ngono gak oleh. Gak enak. Gondol bojone wong niku enak ora perlu ngrawati nganggu. Lah ngono karo nabi gak oleh. Mendem iku enak, karo nabi gak oleh. Tawuran enak gak oleh. Nyolong enak gak oleh. Iki jarine iki ulangan opo sih iki kok? Gak enak kabeh kok diulangno nang menungso. Oh, ternyata bar iman niku enak. Nek bar iman sih gak enak. Lha mulo mboten purun wong mriko. Tapi nabi mboten ngerti kula kok iso ngulang niku, ora iso mbayangno kula. Nabi kok iso ngulang wong Mekah sampai nurut niku kula ora kebayang. Piye carane? Kok ini ceritane iso. Kula crita niku iso ning bayangno nabi piye ora iso. Lha wong Mekah niku Gusti Allah akeh. Diulang Gusti Allah siji kok nurun ning piye kira-kira? Gusti Allah kan nulata uzza manat ubal. Lha kok diulang Gusti Allah siji? Kok nurut? Padahal nabi niku ya gak iso maca, gak iso nulis. Nabi kok Gusti Allah ya ana patunge nek wong Arab. Kok itu gelem diulang Gusti Allah ra ana patunge lu. Ora iso kula bayangno. Mebat nabi niku. Mula dhewe niku ngerti ceritane nabi ning ora iso bayangno nabi iki piye ora iso. Sampeyan ngerti ceritane Siti Aisyah dirabi karo nabi. Ngerti kabeh. Siti Aisyah umur 10 tahun, Nabi umur 50. Kabeh ngerti lah cerita itu. Tapi sing awak dhewe mboten ngerti niku kok iso ana bocah umur 10 tahun kok joget saking senenge dirabi wong umur 50. Nah, iku ora iso diceritakno piye iku diceritakno. Kok iso ana bocah umur 10 tahun kok riang gembira dirabi wong umur 50. Padahal iki bocah paling ayu anak konglo merat. Nek wong mriki ngono selise 10 taun wis ketuan wis pengen bunuh diri wong itu. Lah iku selise 80 taun kok riang gembira itu. Nek saiki lah dikira kebelet utang. Wong paling perkara utang piutang. Ra iso diceritakno niku. Kulo iso mboten iso mbayangno. Sayyidina Abu Bakar iki konglomerat kok gelem nuntun untone nabi. Kok ora ngongkon anak buah. Niku sing mboten kula iso mbayangno piye nabi ku piye. Nek critane iso kula, tapi mbayangnone mboten kuat, mboten sanggup. Mboten sanggup akal kula. Sayyidina Umar iku tukang gelut durung tau kalah, kok nurut wong sing ora tau gelut. Iki piye ya nabi opo? Siti Khadijah niku pembantune niku ribuan. Kok ngirim dhewe nang dhuwur gunung kok ora ngongkon pembantu. Iki nabi iki ora kebayang kula. Ana wong 313 kok gelem dikongkon lunga perang ngadepi wong 3000. Critane niku kula ngerti tapi bayangane mboten iso, akal kula ora gadu. Wong 313 kok dikongkon lunga ngadepi wong 3000 lan niat lunga mati lho. Kok gelem lunga. Lha niku mula mboten enten sing ngerot. Mula wong sing iman tur iso bayangno nabi. Niku ya wong sing urip bareng karo Kanjeng Nabi. Lah niku meng wong Makkah karo wong Madinah. Wong Madinah iku sing jenenge sahabat. Mula sahabat niku ora iso dibayangno iso. Ana sahabat-sahabat iki manute ngono karo nabi. Nabi ku apa ngono ora iso dibayangno. Amal ben. Lah mula ana sebutan generasi paling apik generasi sing petuk Kanjeng Nabi. Lah iku jenenge sahabat. Lah sabare sahabat niku wis jenenge wis tabiin, wis sabare Kanjeng Nabi. Wis ora pisah patek resik. Ibarate kali ngono nek Bengawan Solo. Niku nek teng Slogo Himo. Dadi kaline panjenengan kaline wong bayat niku. Niku sumber paling dhuwur cara pusate niku naminipun Guwa Gelap Ngampar. Bengawan Solo niku. Banyune resik ning ngisor Wit Jati. Niku wit jati niku teng kecamatan Slogoimo Kabupaten Wonogiri. Jatine niku sak bedhug karung bedhug gedhe-gedhe niku. Niku teng alas Slogoimo, naminipun alas Ndonoloyo. Niku resi banyune niku. Lah niku kaya sak nabi karo sahabat sumber resi. Terus medun campur terus kecil ya malah mau pusate gua gelap ngampar nih banyu nih nih bolongannya meng semeter nih meng tir mili resi kulon itu nih gua tak ombe betul nih itu kok terus tak saring nopo tak ombe ciduk ombe ngelak ono seger kalau banyu nih adem ciduk dong ombe lah tekan kutha Solo diarani Bengawan wisan. Tenggelap ngampar dia lagi disebut Bengawan gitu sih disebut nopo tuk namine tuk Slogoimo tengguo cilik namine pun gelap ngampar gitu. Terus Wonogiri ini medun ngelewati Solo lah ini gue jadi gede jadi Bengawan warnane harus elek harus campur nah tekan Bojonegoro wis campur kayu campur nopo lah tekan Bayat ya tetep banyu Bengawan Solo nih wis campur batang kucing campur tahee wong Bayan sana nih loh niku lho niku Kanjeng Nabi le nyontok nih generasi per generasi nih kaya wonten niku mula lah Pak Dewi ini termasuk corone kono wis wong Bayan wis wong Muara sekali wis ora resik blas menungso akhir zaman ini betul bisa resik mula awak dewe niku amanune ya wis amanu nomor piro wong ora langsung teko Kanjeng Nabi cara kula ngeten iki mulane wis campur-campur kula momong niku carane wis momong kali Bayat niku menungsone wis campur-campur wis cara wong Bayat nggih misale contoh kula niku ngerti amanu niku lak wis diulang termasuk diulang Yai Maimun Adnan nih sampurnan apa bungah nih diulang Yai Maimun nah, Yai Maimun itu leiman nih termasuk diulang Yai Abdul Hadi Langitan diulang Yai Duki Lasem kali-kali ini diulang kali Yai Hasyim As'ari Yai Hasyim As'ari itu diulang iman kali Yai As'ari bapak ini piyambak Yai As'ari diulang iman kali Yai Khairon utawa Mbah Gareng. Lah. Mbah Gareng niku diulang iman kali Mbah Sufyan Tuban. Mbah Sufyan niku diulang iman kalian Mbah Jabbar. Mbah Jabbar niku lirip-lirip niku. Diulang iman kalian Mbah Abdul Rahman Sambu Pasem. Mbah Sambu niku diulang iman kalian Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Mbah Benowo niku diulangi iman karo Mbah Sunan Geseng, Mbah Cokrojaya. Mbah Cokrojaya niku wis diulang iman kalian Jeng Sunan Kalijaga. Jeng Sunan Kalijaga diulang iman kali Jeng Sunan Bonang. Sunan Bonang diulang iman kali Sunan Ampel. Amanune niku wis ulangane Mbah Ampel. Mbah Ampel diulang iman kali Mbah Brohim Asmoro Pandito Tuban. Mbah Brohim Asmoro Pandi diulang kali iman kali Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro diulang iman kali Sayyid Muhammad Campa mriku. Pasih. Diulang iman kali Sayyid Abdul Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Diulang iman kalian Sayyid Abdul Malik Mongol. Lah Sayyid Abdul Malik iki diulang iman kali gurune naminipun Sayyid Alawi Amil Faqih. Sayyid Alawi Amil Faqih diulang iman kali Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Sayyid Mirbat diulang iman kali Sayyid Ali Khaliq Qasam. Sayyid Ali Khaliq Qasam diulang iman kalian Sayyid Alwi. Sayyid Alwi diulang iman kali Sayyid Muhammad, diulang iman kali Sayyid Alwi, diulang iman kali Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Diulang iman kali Sayyid Aisyah, diulang iman kali Sayyid Ubaidillah, diulang iman kali Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad diulang iman kali naminipun Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi diulang iman kali Sayyid Musa Kadhim kali Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq diulang iman kali Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Baqir diulang iman kali Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin diulang iman kali Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain diulang iman kali Sayyidina Ali. Lah iki sing diulang iman langsung kali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gila. Mula awak dhewe memperingati Maulid ini cek roh. Nabi niku wong Mekah orang ngulang wong Mbah Bayat. Mula supaya awak dhewe niku ngerti pangkate diparingi ilmu penderek nabi naminipun ilmu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah kami tadi nabi sing ngerti Quran. Wal jamaah nabi sahabat, wal jamaah sahabat tabi'in, wal jamaah tabi'in tabi'un tabi'in, wal jamaah tabi'un tabi'in tabi'un tabi'un tabi'in. Lah awak dhewe iki wal jamaah iki ya. Kiai wal jamaah ulama jenenge wis tabi'u tabi'u tabi'u tabi'u tabi'u tabi'u tabi'u tabi'u ora umum. Lah mulane dhewe ne ya wis ngene iki bentuke wong pancene teng muara. Kongon resi kaya sahabat ora iso. Sahabat jenenge Sa'labah bin Abdurrahman niku diutus Nabi teng Madinah ngelewati kutha Madinah numpak jaran. Weruh wong wedok udo niku saking wedine teng Gusti Allah sumpah ora bakal melek tekan mati meremset ngoten niku. Ya. Lah begitu tekan awak dhewe aja maneh kok merem. Ana gedheke dibolong. Dibolong lho iku wis selase awak dhewe. Mulane dhewe wis ora iso dibakas kaya sing ngono. Sayyidina Abu Bakar niku disuwun untane karo Nabi 500, mboten angsal. Aku butuh unta 500 ya Abu Bakar. Mboten jeneng Nabi mboten oleh nek 500, nek 1000 mboten napa-napa. Jaluk 500 iki gak oleh tapi kok kon jaluk 1000. Soale nek jikuk 500 kurang akeh. Lah awak dhewe. Jemene kok unta 1000. Kadang tarian masjid kuwi ana panitiane awak dhewe lunga. Bah ono panitia pembangunan masjid merese kelasi awak dhewe ono wong njaluk ono ngogok sak niki diogok bolak-balik bolak-balik mboten kok mboten enten duwe enten ning golek sing paling lemes iki kaku 100 sih rodok kaku 50 lho mesti iki 1000 metu susu 500 langsung ngono kok ado jarake awak dhewe. Wong 300 sing iso kabat dikongkon lunga perang cap mati. Lunga. Awak dhewe aja meneh kok lunga perang. Adan ning masjid diceluk ping 50 sedina ora moro kadang. Lho mulak dhewe iki kelase wis adoh wis aja mbayangno. Lho ngoten niku. Niki kelase adewe. Lha mulak kadang nek wal jamaah ngeten niku aja dibayangno ngono ora iso. Umatnya Nabi ini tambah akhir, tambah akhir, tambah akhir. Jari Nabi, aku sesuk ngenteni umatku zaman akhir. Sing ra tau petu aku ning gelem iman karo aku. Bejo temen wong ra petu aku kok iman karo aku niku. Lho ra tau petu. Sesuk kabatan petu Nabi. Malaikat iman petu Gusti Allah. Nabi iman petu Gusti Allah, sahabat iman petuk nah. Nah, bila wong bayat iman gak petuk sapa-sapa. Sapa mek petuk kiai. Ayo, lah mulai sesuk ning ngene petuk nabi yo gayane yo siji-siji. Lah sampean sesuk niku mesti goleki nabi wong mlebu swarga niku melu rombongane Kanjeng Nabi. Lah mula kok mek petuk nabi kok ora kenal lingkungan yo nemen ngono lho. Lha mula awak dhewe niku cek kenal ngene iki dijak macem-macem wal jamaah. Murite ulama niki ya paling ora cek kenal nabi. Carane kenal nabi ngangge salat, selawat. Nah, selawat niku nek wis dilakoni jenenge selawat, selawatan. Lha mula awak dhewe niku jak mulutan, jak selawatan. Ngene iki teko. Mulane ana mulutan ngene teko. Aja ngasi gak teko. Wong sampeyan iki memperingati nah. Nabi sesuk sampean mati iki butuh nah. Nabi Lha mulo sampe kadang ana mulutan ngenteni diundang, iki umat gendeng ya iki. Sing nabi iku lho sapa? Sing nabi niku Nabi Muhammad sampean iki umate. Lha umat nabi dimuluti kok umate njaluk diundang, iku lek gak umat geblek iku gak ana. Mula nek mulutan ini teko, sampean teko ngono ae. Masih ngantuk-ngantuk oh teko. Bila perlu sampean kok pengin turu gowo kloso. Mbah Maksum lasem niku kula sampean tak critani Mbah Maksum. Umure pun suwidak langkung pun gerah-gerahan. Ngerti-ngerti saking Tuban niku ana wong ngora ngongkon ngaji. Mbah Yai apa jenengan disuwun ngaos nang ndi ning Tuban Yai ning Bangilan. Heh. Ngawur ae kono garut aku wis tuwek. Ngempet uyuh wae angel kok ngaji ning Tuban numpak jak numpak dokar suwidak kilo kok perotol piye. Duka Mbah Maksum. Akhirnya bocah sing ngundang ini mboten wantun ngomong tapi nggih mboten wantun wangsul dekem ngono teng ngarepe omah. Begitu sore ajeng imami maghrib kira-kira ngoten niku Mbak Masuk kok isih ero bocah loro iki. Lho, aku lak wis kondo aku gak iso. Kondisiku tidak memungkinkan. Lho kok iso? Nang mulai kono mboten yai lan apa? Kula nek mboten entuk kabar mboten wantun wangsul. Ya aku kabare aku gak gelem. Oh ya ampun nek wonten yai tapi kula tak matur. Matur apa meneh? Acaramu apa to kok ngotot temen? Acara kula muludan jeneng Nabi. Heh, muludan ora ket mau ngomong. Nek muludan aku teko protol yo wis wong sing diwuluti ki Nabi. Aku mati aku tak moro ya wis. Matek nek tengah dalan ya wis ngono Mbak Matur. Bapake Mbak Ali. Soale nopo? Iku nabiku lah aku iki umate. Masa aku teko-teko. Mula termasuk ngriki iki masih ora ulan mulut lho. Kula mulut iki wis njajeni wong wis tak tak ndayak wis blenger. Mulut sing durung saged kula keki niku sakniki niku njaluk ulan mulut tok. Sing durung iso tak keki niku 3800 wis. Mula niku begitu teng ngriki tak sempet mah wis ngene. Kita kula kudune dinten-dinten niki ning teng Australia wis ora ta. Paranane nang bayat. Paling ya bentuk kok pesek-pesek rebes-rebes ngene. Mula sampean niki sesuk butuh nabi. Mula sampean niki cek kenal nabi, mula dijak mulutan, dijak selawat. Selawat mula nek ana mulutan ngene masih ngantuk oh, teko. Sesuk nek ditakoni endi matamu biyen melok mulutan kenal nabi? Mboten anu ya Allah, nang apa? Pas mulutan kula turu. Lah kira-kira sing lunga mulutan apa to? Kadose sing melek niku bokong kula biyen. Wong kula ora lunga. Mulane mulutan aja ngasin nek ora teko. Sesuk sampean lunga, lunga ngono petuk nabi-nabi iki sing endi? Wong atine ora tau krentek nekani mulutane Kanjeng Nabi. Lah mulang kok nek wis mulutan niku sesuk iku seje-seje. Nek sok kapat petuk nabi ya Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya ngono wong tau petuk ya. Apal. Nah awak dhewe kan ora tau petuk. Paling kok petuk nabi ya Allah nabi. Ya nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Salam alaika. Rombongan kondi keng bayar ya nabi. Nah ngono ku lagu apa? Perahu layar ngono sih. Lemu lo para kiai niki sampean dijak selawatan model-model yo. Soale umatine nabi sing teng bayat niku model mo model. Sing desa ya diulangi Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Makkah dinane Senin 12 Mulud tahun Gajah. Iki sampean cek kenal nabi sing santri-santri marhaban ya nurul aini marhaban marhaban santri sing nom-nom model sim tudurur wassalamun samirun kulakini atajandat diulangi cek kenal nabi. Nah mula sing tuwe-tuwe ini kok diulangi isyari tanakal ketawa aslah beringin Dan ini sesuk ni petok nabi tu zaman Islam tanah leh. Sing ibu-ibu sing senengane dangdutan ni diulang dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik deneneng deneneng. Ya Rabbi Aisyah paling nabi tak lo rombongan kau di bayat dengan nabi. Nah lagu nopo ni ku pengantin baru. Dimulang ngeten-ngeten iki lebet-bete napa sampean sesuk niku butuh nabi sing giring sampean niku nabi lah nabi niku ngarep dhewe nek nabi nguri dhewe ngono karuan sampean iso eruh lha nek ngarep dhewe nek gak ngerti simbule sampean melok rombongane sapa keliru rombongane nabi Musa dadakan melok grupe Firaun oh ini tempilingi terus sampean karo malaikat ngono niku lho. Soalnya lu pun suara kau sesuatu itu rombong, rombongan Zumaron, rombongan Fathuli fi ibadi melebusik nang rombongan kamu loku lagi Fathuli jannati lu ni. Nah dewi ni ki mula wal jamaah ini sebal jamaah ulama, mula ulama ni piye cara ni kau saya ngatur lu kenal nak nabi mula ya dicoro macam-macam coro India. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Asha ni wadaraji tumhi umat ni tumhi ini India dan ini ulama soalnya sampean ini kelasnya wis kerasnya kelasnya muridnya ulama mula cek gak lali nih awak dewi ini pangkatnya namanya pangkat muridnya ulama mula para kiai gawe organisasi nameng Nahdlatul Ulama. Coba sampean sahabat, ya Nahdlatul sahabat. Tabiin ya Nahdlatul tabiin. Lah wae iki pangkate nameng murid e ulama. Lha niku mula nabi dimuluti ulama-ulama dikhol kholi. Dadi nek petuk siratal mustaqim sing ngulang amanu ora lali karo siratal ladzina an'amta alaihim. Lah dhewe niku ora petuk dhewe kok nek nabi kok nganggo pelajaran iman saka para ulama lho ngono kok kemenyeke ora umum piye. Sakniki kathah tiyang niku mboten purun melu ulama saking gampange sinau apa meneh generasi milenial niki. Mula kathah teroris niku gara-gara kathah tiyang konslet. Asline niku perkarane zaman niki nggarai wong niku konslet. Critane mbah-mbah dhewe biyen nggih. Mondok ning Mekah, tuku kitab kotong nyalin soke Bukhari Muslim, tuku kitab kotong tok buku lah. Niku buku siji niku regane niku dodol sapi 6 coba. Lah sakniki donya niki lak cepete wis mboten umum, aja meneh kok tuku kitab. Saat ini tuku handphone pun cukup. Sing sepo-sepo isi ngalami TV di delok wong sak kampung. Saat ini TV wis ra payu lho coba. Sandiwara radio sahur sepo isi senenge kaya ngono. Begitu digawe film kok mengeplek-eplek kok meng ngono tok. Ikilah zaman cepet nih. Coba. Biyen rembulan ini apike kaya ngono. Saiki opo eneng? Wong dolan delok rembulan kalah karo listrik pisan. Mula mboten enten lagi anu rayuan dik wajahmu seperti purnama ngono wis gak ono. Mula cah milenial iki nek ngrayu pacare aneh. Dik, apa Mas? Apakah bapakmu sipir penjara? Lha kenapa? Karena engkau telah memenjarakan hatiku. Ngono saiki. Biyen pengen delok kewan Afrika mon ngenteni flora dan fauna. Saiki opo eneng yo gak ono kabeh cekelan handphone gak lek golek apa donya iki. Niku enten teng handphone sane. Sampeyan ra perlu lungo adat nang India, sampeyan ketik India metu, bokong India metu. Kinjeng rabi ono ning kono. Ngono bekecot jengking ono. Bedes ngantuk ono ning kono niku saking donya saiki. Semanten ugi wong ngaji ini tidak perlu golek kiai saat ini aku langsung jikuk neng handphone karek download karo ngising iso ngaji wong saiki Dan yang biar ngaji kudu petuk kiai mulai oleh ilmu duwe akhlak wong petuk kiai arep metangkring lak mboten wani. Lah wong saiki wong petuke handphone ngaji karo nglekar karo wudo iki lho gak popo. Lha mulo kathah tiyang duwe ilmu mboten duwe akhlak. Ini ki mulo sakniki wong alok-alok wong iku gampange ora umum. Elek-elek alok-alok iku gampang. Lha niku. Lah mulo kathah sakniki tiyang menurut hadisnya. Nah soal iso maca dek. Padahal hadis sekian Sahih Bukhari nomor sekian iso maca wong kare ngetik tok ne metu kok. Tapi nyampe no hadis ora nyampe no akhlak mulo nek ana aja gumun. Begitu maca rumangsane wis paling pinter sakniki niku. Dan biyen kula teng mriki ngapal no alfiyah ra iso ditapuk ping 50 tok. Lambe kadang sampe menyonyo coba. Hubungan karo yai mun sik mlayu sawat watu sak mile kepuyuh-kepuyuh li biyane jane saiki ya gak alarm tinggal turu meneh. Wong alarme niku handphone biyen alarme kiai wek klotek-klotek bola-bola mlayu keplencing-plencing. Sampai ana kanca saking medine biasa ngebluk niku. Niku sarungan kelambenan turu dhuwur sajadah. Ketunan dadi nek krungu yai sholat-sholat sholat langsung lugu at-tahiyatul sholat at-tahiyatul kula saking mangkel kula bendine dikepruk lah iki kok gak tau kenek begitu waya itu tak jikuk sarunge begitu krungu sholat at-tahiyatul ketunan kelambinan gak sarungan sikiyepuke karo yai lha ngene iki apa sih enek ngene iki tak niki jarang apa meneh kok bocah dikeplak ya melanggar HAM tadi ngene wadul wong tuane lapor polisi lho ngono kok duwe akhlak ta kok ndi wong adene iki muridé ulama ulama niku innama yakhsallaha min ibadihi ulama wong sing wedi ning Allah iki lagi diarani ulama lah sak ulane sak durunge duwe ilmu diulang yakhsallah diulang wedi kali Gusti Allah nah, saya ini serang duwe wong saiki belajar langsung mulo kathah tiyang konslet. Mula ana bocah umur 23 tahun ngono wani ngarani Imam Ghazali ra paham Quran, ra paham sunnah. Jenenge Arifin Nugroho. Lho ngono ana wong maca hadis langsung muni jenengane sinten nika Khalid Basalama. Wong tuane Nabi mlebu neraka. Lho ngono iki lek ya kok gapek megelno wong. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani musyrik. Syed Muhammad musyrik sing muni ngono iki jenengane Firanda. Bocah umur pira ta paling 35 nek ra. Lha niku iku iso maca ning ra duwe akhlak. Dadi kelase padha karo kaset. Kaset niku ya muni mawon. Nggih. Tapi ra ono hukume wong kaset to. Padha karo manuk beu. Nyanyi Indonesia Raya tapi bukan warga negara wong beu. Ini ku kata saat ini mulai sampai ngejombayam lo kenapa wah uang kok do petita petiti didi musyrik bid'ah ngaram ini ku gara-gara iso moco ini ku gak ngerti soalnya gampang saat ini hukum unut metu dilalah sing diwoco ini ku sing gini Imam Abu gini Imam Abu Hanifah kunut tidak ada orang moco gini Imam Malik nek Imam Malik niku kunut tapi sabare sak derenge rukuk. Nek Imam Syafi'i niku kunut sabare rukuk. Lho kan padha kunute nek Imam Malik niku sadurunge rukuk, Imam Syafi'i sabare rukuk. Dadi sampeyan aja gumun nek sadurunge rukuk. Kok ana wong maca kunut tapi bisir ora muni, ora banter. Allahumma inni wa'afi. Lho niku berarti pendereke Imam Syafi'i. Bener Imam Malik. Sampeyan krungu ana wong salat ngentut nek Mekah kok tahut kok terus salate. Aja kaget sampeyan. Iku berarti pendereke Imam Malik. Tapi nek sampeyan ana wong salat kok ngono kok langsung mlayu wudu, iki berarti pendereke Imam Malik. Glegeken niku batalne wudu, ngentut ora apa. Apa? Tapi nek Imam Syafi'i ngentut batalke wudu, glegeken ora apa. apa mula sama nek ngentutan melu Imam Malik nek titik-titik glegeken melu Imam Syafi'i. Syafi'i lah nek ya ngentutan ya titik-titik glegeken nek sampean wis mumet melu sapa tujuan. Dulu. Islam niku nek dikei ilmu jembare ora umum. Mula uang ni yang dua ilmu jin ni mesti lah barang kecil cakup celup ni Islam ni mesti sumpek meng perkara jenggot ni so gelut ni yang mengkaji kiki lari gila ye lah mula kadang orang sadar ni pangkat muridnya ulama muridnya ulama ni uang bayat diundang solat setengah rolas zuhur ni kan sistem tambah lah mula kiai bian nyelu setengah lu loro wal jamaah ini urung mulai ala akbar ala akbar gak teko-teko ya robana ya robana gak teko-teko ya tombo hati wong pegel nambane atine dhewe iki nek sik gak teko-teko diwamuk diuruki jangan ngono ge teko lho ini ulane wong gak ngerti niku mesti bid'ah ngono. Ini kiai biyen nek sembayang nang Allahu Akbar. Lu ngerti makmume matane sik pendolong-pendolong ngene kok. Lah nek langsung milih sing Allahu Akbar, lho ya iku nyetop apa ya mesti ngono. Wong bayat. Wong salate wong bayat iki angel. Nek wong Mekah gampang wong isore pemancar. Lah kene lah pemancar lokal niki pisan. Langgar ngeten iki lah pemancar lokal to punan. Sinyale gampang ilang. Allahu Akbar. Sinyale teko. Ketekan bakso liwat sinyale ilang. Ana ting ting ting bakso. Lha sopire lho dok lambat titik wis ngomel kok kene kok. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'a wa rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa. Suwe iki kok ora lho. Allahu Akbar ana gerata-gerata ya Allah krupukku kudanan. Iki pemancar lokal mulo kiai mriki niku nek salat biasane rampung ditambal ngangge zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ana sing protes, kok kanggo gedhek-gedhek ya iya. Lah muridé Nabi ini nek sembayang dikire meneng ngeten iki. Ya muridé Nabi sahabat meneng ngene atine nang Gusti Allah, lha nek wong bayat jak meneng ngene ya turu. Lha mula wal jamaah iki ya soal jamaah mriki. Lha niki sing kadang ade nek mboten mulutan, mboten ro pangkate ngene. Niki sami-sami penderek Rasulullah ning pangkate ana sing sahabat, ning awak dhewe pangkate muridé ulama wong bayat. Dan niku mula Kanjeng Nabi pelinge ini sederhana kok mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin sapa sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama. Nah, wong niku nek dikersake apik kek ngerti teng urusan agama. Mayuridillahu khairan. Khairan niku nakira. Khairan kok nakira maknane khairan kamilan keapian kang sampurna. Lah keapian kang sampurna niku ora bakal iso ditampa menungso sebab menungso niku ora iso sempurna. No, mula lamun ana menungso kok nglakoni apik ora bakal sempurna nek ra karo wong liya. Mula sempurnane menungso niku sebab anane wong liya. Mula nek nglakoni apik aja rumangsa paling apik sebab apike menungso gak iso ngadeg dhewe. Lha niku mayuridillahu bi khairan. Contoh pun mboten angel-angel contone niku sakniki mawon pun contoh paling apik sapa ning kene. Ayo sakmene iki sing paling apik sapa? Ya kula. Kiwonge. Rasa protes sampean. Pengen golek uang paling apik dina iki kiwonge. Cekel imik diunggahno suguhane papat didelok wong akeh nek ora wong apik ora mungkin iki. Wis sampean guyune kok kecut ngono sih. Inggih iki sampean pengin golek wong apik dina iki contone ya iki. Rasa protes. Lah, iki nek sampean goleki wong apik, tapi apike menungso iku gak iso ngadeg dhewe. Niku, lah mula akhire kula niki ya apik. Tapi apike kula sebab onone panitia sing gawe pengaji. Pengajian gaweke panggung. Lek gak ono panitia sing gawe panggung, gawe pengajian, kula ya ora ketok apik. Nah nek wis ngono sing apik sing ngendi? Apik kula apa panitia? Ya gak jelas ya iso gelut niku. Jare panitiane, ya apik aku, nek gak ono aku ya kiai ra ketok apik. Lah jare kula nek aku ra teko ya sampean elek, aku ya ngono tok ngene. Lho niku apik iku gak iso ngadeg dhewe. Ya ngono, ana apik gak iso ngadeg dhewe. Ngono. Oh, kula digowandoli akhire. Ya wis aku tak teko. Kula niku jane niku kuwi salah saking ruwete. Mantul mak wangsul king Taiwan, mantul wangsul king Cina, mantul wangsul king Malaysia. Pak Udalu niku kula sing Semarang. Tapi kanca kula jenengane Saat niku ndi wae akhire. Saat niku telepon niku sedina nek ping 50 niku ana. Gus, aku iso dibeteti mek wong bayat nek jenengan ora teko. Iya teko. Kula mesuk meh ketinggalan pesawat niku wangsul. Teko. Kula nek ora begitu kula petuk kula niku langsung ngambekan gedhe. Alhamdulillah iso ngising jarene. Tapi nanti lha jare iki karepmu. Lho akhire kula ketok apik wong dikeke panitia pengaji, pengajian. Lha nek wis ngono sing apik sing ngendi ya gak jelas. Apike kula sebab onone panitia, panitia gak ketok apik nek kula ya ora ora ono. Lho niku wong loro tok iso gelut niku. Api-apian kula kare panitia iki iso bendu-bendunan niku, iso baca-bacaan niku. Mulai royokan apik padha karo dhisik ndok karo pitik. Nah. Kula apik, panitia yo apik, tapi apik sing ngendi yo gak jelas iku wis ana. Lah, panitia kali kula dadi apik, soalnya ana sing gelem lungguh ning mri iki. Lah niku nek sampean terus ngotot, ayo apik gara-gara kula, Kyai. Nek kula ora gelem lungguh ning ngarep kene, ya iki jenenge gak pengajian. Ini gak ada orang yang kini ini apa jenisnya pengajian yang buatan paling kula dikira cek sound ke cek sound system ini orang beneran malah dilakukan orang edan ini soalnya orang gendeng Dewi Anu nah sampai kita apik yang kini sebab apa? Sebab ada yang masang tarup ada yang gawe tindok sampai apa yang ngerti yang masang tarup itu sembahyang duhur ya karo wong apik iku gak iso ngadeg dhewe. Ya terus saiki suarane enak wong dikeki son. Apa sampean ngerti tukang sone iku mabengi ya sembayang isak. Ya gak ero. Wong son iki ya kadang dienggo ngaji, kadang dienggo dangdutan barang. Lho gak ero apik iku gak iso ngadeg dhewe. Sampean nunggu ning kono iku enak soalnya dikeki kursi sing gawe kursi iku sapa Cina. Wis kata tok murai iso wong umat Nabi kok terus apik dhewe gak iso. Mangan enak sampean saiki soalnya ana uyah. Apa sampean di uyah? Ya gak duwe sing di uyah wong panceng sak kiwa tengene ngene. Apa sampean ngerti waktu gawe uyah niku? Ayo tambake gak diuyui karo sing gawe. Wis karo wis taulane apik gak iso apik dhewe wong kok aja pemenyek. Terus sampean lunga haji gara-gara usaha. Sampeyan lunga haji ya gak iso apik dhewe. Apike wong lunga haji teng mriki dikancani wong Yahudi. Soale wong Yahudi iso gawe pesawat. Nek Pak Habibie kon nggih pesawat ora dadi wong jenenge tetuko, sing teko ora tuku-tuku, sing tuku ora teko, teko ora dadi. Lungone awak dhewe haji lho dikancani wong Yahudi. Terus saiki bojone ning wedok-wedok ya ayu-ayu kaya ngono kae. Soale wis kenal wedak Prancis, parfum Prancis itu tidak bayat beras di deplok ya belum teng kabeh. Iki dunyo yang ngene iki. Mula wong Islam iku nek apik aja rumangsa paling apik ya teko apik ngene lho. Ya wis alhamdulillah wis apik to. Oh iku sing paling apik ka iso, ka iso. Aja pisan-pisan ndungahi sing dituduhake awak dhewe. Paku kok rumangsa paling apik timbang kayu, ucul teko kayu, gletak ning lemah. Napa teyeng entek, apike paku sebab nemplek ka kayu. Apike sampean lunga ngaji soalé nganggo kethu, bludrune sing gawe wong Cina. Putih-putih apa meneh ngene wong Cina sing gawe ngoten niku. Wong bayat iso nyambut gawe, mangane enak, iso mak nyambut gawe. Soale napa? Nyambut gawe teng niku alam segar. Cina sing duwe niku. Mula aja bisa-bisa wong rumangsa paling apik adane apik gak ono adan apik kejaba adan ku gak iso nek gak ono sing gawe speaker adanmu gak dirungokno karo wong sak bayat iso jobot gorokanmu nganggo kelontongane kenti Allah umat nabi mula sakniki kathah tiyang lali arep ngresiki umat nabi diresiki sampai resik saliyane apa sing ana ning jaman nabi diarani bid'ah apa kok diresiki ya jebol dadi syuriyah nih kok jebol dadi apa dadi niku lha ndi Libya niku lha mula teng mriki niku biasa mawon kiai sampean pengen ngerti napa kiai kok gak petita-petiti ya wis biasa wong ngomong umat nabi akhir zaman ya ana sing bareng ngaji bandar dadu ya ana umat nabi ngoten niku dadi gak usah kaget iku jenengane kesadaran umat Rasulullah untuk membentuk karakter rahmatal lil alamin iso dadi rahmate wong alam. Mula kiai sing petita-petiti petita-petiti ngoten niku kan dina saniki hasile Habib Rizik petita-petiti petita-petiti bareng kena perkara mlayu ngono ta hasile. Pengin ora sampean. Habib Bahar petita-petiti petita-petiti cekel polisi. Ngono lho. Mana sing ngomong santri kiai-kiai nek lemah lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asing dalem donya lan akhirat. Lagi aja nih desa lama ngerti nih. Lo niku malah sing awet iseng ulang uang lumintu. Arohi bidat kang lasa sing dalam akhirat blokok. Lalu waktu es suwe bola balik. Sampai suwe-suwe kiai niku waktu mawon enak di rumah no. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sekabiannya puji. Alhamdulillah. Sampai nengun nih. Misalnya contoh saya kini bunga. Sampai napa sabar kelumono yai iklil ngoten ya. Nek ngaji sawe nek alhamdulillah. Tapi sendidik menungso dadi apik-apik kaya ngono teng Komarud Komaruddin. Ngerti fekeh, ngerti apa padahal kene ning ngrungono sampai sawe wong niku kiai kula. Nih niku kula kudu ulang niku sawe. Suwe, lu ngerti nih kadang nih pasar ya iki lho tak tirok nang guyu ya iki. Lu sing ngono-ngono niku malah menghasilkan pembentukan menungso sing apik-apik. Sing petita-petiti niku malah ndi to hasile? Ora eneng ya po. Keprok-keprok-keprok-keprok ilang, keprok-keprok-keprok ilang. Malah sing kaya ngene. Lha coba insya Allah kalau sambungnya ini yang hasil-hasil ini didiannya yang model ngono itu akak ya lalu ini ilang ini ketingguyu ini malah ngulangnya nyantol sampai ini gak watuk itu apa diri kangen kok gak watuk ya ini kok biasanya ini kok gak watuk wanteng ya Allah ini malah yang hasil mula umatnya nabi ini yang biasa-biasa yang malah tadi ke apa-apa ini yang biasa-biasa biasa-biasa oke biar ini si awit-awitan kalau si nau ngaji ini kula usume wong ngaji ini kula jadi kula ini ngotong ini ya iso tapi canggol lah terus kuat pirang jam sementara kula nek ngaji niki kudu mendudukkan persoalan kudu mbabar perkara sing butuh waktu sing dawa lah nek aku le nyampe no karo ngene-ngene padha karo sepeda motor lak ngerti-ngerti sekret tugel ya mulo kula tak cacat terus kula ngaji serate ora. Niku zaman kula awitan ngaji lho ya Allah tahun 90-an 5 orang sing ngaji sing paling kondang ngene. Ari mari bersatu kaum muslimin di seluruh dunia. Ngawene ngono. Niku trene lagi ngono. Kula niku ora. Kula meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama niku kok siji ngono lho. Lho, lha akhire iki ya. Lho kok iki wong kok cocok dijak ngaji model ngene kok ya. Ya cocok. Ngene. Sing liyane. Ngene. Tapi nek wis kula wis ngene-ngene, niku pas kula demo ya. Ngarep istana tak duting yang ngene tenan. Ngene, rasa khizib-khizibe lak waca kabeh. Tapi nek kula ngaji ki biyen sing ngene iki lemah. Kula kadang nek tiyang mboten paham lho. Sone digowedhekno lho. Akhire yang nang kula kan biyen sing ngajine ngene iki. Soale kula niku kedah ndunungke perkara. Lah nek ndunungke perkara kok ana ya. Oleh sedina ya wis gorokane tugel pisan. Sementara kula niku ngaji sedina kadang ping 12. Sampeyan iso mbayangno. Kadang sedina nek jejer-jejer niku kit mulai bar subuh niku sampai subuh mle niku ping 12 rata-rata 2 jam. Lho coba, 2 jam tet dijiko seperempat jam perjalanan setengah jam ngaji nang ngaji. Lho. Niki mangke wau dalu wingi niku sedina 3. Wau dalu rampung jam 2 esuk. Teng Kendal mriko, jam 2 esuk. Esok penerbangan teng mriki, sakniki teng mriki mengki dalu teng Sedayu. Lah terus nek misale kula tangan kula lah kaya copot dengan peroto. Tapi ternyata wong tak jak ngaji klemak-klemek ini ya nyantol kedoano. Nurut ngene. Lho nek kula ngaji ini mboten nyantol. Mosok wong bayat gelem mulutan blandang kaya ngene iki. Iki lak mulutan mundur apa buntut to iki wisan. Mulutan cuma di lahir iki. Terobiu lahir isiane. Lho niku. Oh, ternyata sing petita-petiti malah yo entek sing pegelen kita. Ono sing ngene-ngene. Lho niku, musik ya padha. Musik rock niku ya pegel kok wis-wis urung 20 tahun akhirnya dadi rock dut saiki. Rock dangdut kene. Dadi sutik dadi niku. Ngapa monata? Jadi inilah monata. Lain ni, mula mana sudah berdiri. Islam ni, urai so kawan Islam itu resisi, no dinoiki. Islam kape, urai so kape. Tinggal wong Yahudi sama radu handphone. Radu handphone. Nah, sama ni saya gak ke handphone ni, wong Korea jadinya Samsung. Wong bayat handphone ni, ungkal ni gua. Nek ora iso muni. Nek golek dhuwit iso tapi nek gawe gak iso. Lunga ngaji sepeda motore sing gawe Jepang. Lunga nang Surabaya sing gawe mobil yo Jepang. Adewe gawe apa? Ya isone gawe pindang keting iku. Mula kula nek nang bayar sing tak takokno niku kelo kuning keting ngono gak. Nenameng burger akeh nggen kula mriku. Ndas ana wong 9 anane nang kene mambu-mambu taek kete gak popo. Ana sing ngumbah gak patek pinter lak mambu rodok mambu taek niku. Wong pancene ana taek sakmene dilek ngono mawon. Wong kula kawitan mondok niku ora ngerti entuk iwak wagal. Wetenge lak jeblok-jeblok ngono entuk telu kula niku mancing. Ya langsung kula godhok ngoten mawon dibumboni, tinggal ngaji asar. Bareng ngaji tafsir asar niku kula ngaji tafsir Jalalain niku salah niku asar niku. Sapa ndok ono mambu godhokan taek. Ya Allah, dadake ternyata wetenge wagal sing blendok niku isine mboten ndok. Niku begitu tak buang sak ketele niku. Sak mancine tak buang ning bawan niku. Nah kira-kira saking mriku mungkin ya mbak ketele niku apa pancine ya kentere ya tekan bayat itu nanti temu wong bayat diubah maneh. Ya Allah, nemu karo mung blendok-blendok ngoten niku tak kira ngendok ya langsung tak godhok ngoten tak tutupi. Wayah ngaji tafsir, ya Allah iki sapa godhok taek. Pertama siku-siku tak mikir tutupi sapa ya. Kok bae ya ngene la ilaha illallah. Ternyata mertu blekutuk-blekutuk kuning-kuning niku tak jero panci niku. Ternyata ada apa lemu nih tae isine nih kapok kalau yang baru kau nggak tahu malah nang bayar tae itu buang bangane orang ngerti cara nih bedeti Nang ngene cah pondok meneh beling-beling. Tahu sak pondok diuber karo wong barapir gara-gara nyolong jupet iki tahu. Nyolong jupet diuber wong barapir gak ana sing ngaku. Lho kok iso sing duwe jupet niku lho kok pinter. Yai, kengken melet. Bareng dikengken melet. Wong petang puluh melet biru kabeh ilat. Ya kok nangan wong panjenengan nyolong jupet ta ya ki biru rene ya. Biru kabeh. Kula-kula kadang mbok-mbok mbiyen nggih kula sak kanca anger ngaji iki tak jalukno ngapura. Mriki niku tau niku. Ya Allah, ya ono tambah ngono niku. Durung rampung tak jeburi. Durung rampung disat niku putra bumi dicikui. Napa windu sak mene-mene kok mlayu ngono iki bare sarung. Ngono sik cilik-cilik. Bapak iku kula sak kanca ono klirune karo wong mbayar kula nyuwun ngapunten kang kathah. Yen nyolong pelem nyolong napa. Lho niku ora iso resik kok. Dadi lamun kula sakniki keliling donya niku ngaji. Niku teng gete kula niku mesti ana bandenge wong bayat barang piye niku. Ana juwete wong barapir, ana peleme wong nyindra niku nek piye niku. Dadi iso resik. Nggih lah. Lho sakniki wong mriki senengane napa isari niku. Nanakal ape lho. Tapi terbangnya ya gak muni lek gak ana wedhus. Nah mesti ngingu wedhus ya gak wong kene mbuh wong ngendi ngono niku. Iki ajeng digawe terbang ya dipasangi paku pines, sing gawe paku pines ya Cina gitu. Kula wis gak ana wong iso diresiki gak iso wis ta. Berjalan apa adanya alon-alon, sing penting sing paling akeh niku amanune karo amilus lihate dhewe kok kecampur-kecampur liyane umat zaman akhir niki lho umat ahli sunnah wal jamaah sing akhir sing ngeten iki. Nggih. Muka-muka sedaya barokah kita ini bukan lali ini umatnya Nabi bijik diakon ini kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hayyul maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafini amin tafuru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karami wa'azimi sulthanik. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatak. Adakina wa nasina jalawai kuram buka ya Allah syafiqa ya Allah ijala ulatina durriyatina dalam idana lil amalil khair ibadil khulukiya minumina rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhir asana waqina ala fannar ya abayna umatina masyaykh masyaykhina wa jidha jidha ujamin masyaykh bayat alladina sabakuna fil iman abu maghfir lahu walhamu ma'abu mafarhum Allahumma la tahrimna ajirahum wa la tafsina ma'abu maghfir lahu walau Allahumma jalan qabra wa barulah jinan Allahumma jalan matahari dan kubur Nalilahi lalu Muhammadur Rasulullah Biakul Rasulullah Ma'inah Rijai ila Arab Mikrati Atam Mardiyah Dan khulir fibad Dan khulir jenak usul Nilahi wa khulir jenak usul Alhamdulillah Al-Fatiha Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi bin isyan bin uri wa minna dama isyan wa sallallahu wa sallam Muhammadin wa alhamdulillahi wa bin alamin Al-Fatiha. Nasrallahu mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.